ayo ngono pengajianmu kon maju ra gelem saiki petet-petetan lanang wedok desel-deselan kan aku pengen tadi sungkeman niku ngeten iki lungguhe sing kepenak jenengan mlaku ibu tangane dicekel papah tak cetake sing karang anyar ning la wong desa undangane papah mamah lak leleng banget aku papah mamah mau pergi mamah mau kemana mamah mau tandur mamah mau tandur kalau papah mau kemana papah mau macul nanti mamah pulang tandur papah tunggu ya ditunggu di mana papah di enggo-enggoan papah mamah tunggake meletek ya Allah kaya ibuke kae subhanallah sungkem bapak yus terserah jenengan jundung papah mamah bebek yang ae terserah lah lah kula kali buju kula yang maksudnya yang keberapa jadi kadang-kadang wong iso ben ketok islami sing lanang nyeluk sing wedok umi sing wedok nyeluk sing lanang abi kuwi iki ora islami mbok Abu Jahal karo Abu Lahab nyeluk bojone ya umi jadi biasa mawon wong Indonesia ya ibu emak ya ora apa-apa mila jenenge asi jenenge air susu ibu lak nyeluk emak jenenge asem air susu emak lak asbun air susu bunda lah umi air susu umi jenenge asu ngono kuwi lho air susu umi asu to kandhane kok mila yo asi mawon aku mau jenan aku ngomong asu dulu awakmu lho tenan dadi sungkeman ngene bapak kawula ngaturaken sugeng riyadi bapak mbok menawi kawula gadah kalepatan sak kelima saking ucapan sak langkah saking tindak tanduk kawula banyu sak cawuk lemah sak jeruk godhong sak suwek kayu sak coklek kula nyuwun agunge sih samudra pangaksami bapak bila perlu karo nangis mimpi-mimpi nika nggih ben tambah sangu wonten niku to Ui, bare tangane senanang diambung wolak-walik cara kraton diambung dengkule cara kitab adabul mar'atu sholehah diambung batuke ingat sing diambung tangane dengkul ning rasa dibuka sarunge terus dengkule ning yo wong lanang niku lak wong wedok ikrar sawalan sing apik jenengan jawab yo sing kepenak kadang-kadang sing wedok ikrar tenanan sing lanang jawab sak sae bapak kawula ngaturaken sugeng riyadi mbok menawi kawula gadah kelepatan sak lima sanging ucapan sak langkah sanging tindak tanduk kawula banyu sak cawu lemah sak cerok gorong sak suwek kayu sak coklek kula nyun agungi sesa samudra pangang sami bapak kadang-kadang sing lanang jawabane apa ya padha-padha kementos ya pada-pada bune bu ambung tangane ambung dengkule ambung batu nopo kok sing diambung batu wonten kitab adabul mar'atus sholihah dipun sebataken yen ana wong wedok ngambung batu kakunge kanthi ikhlas pahalane padha karo ngambung Hajar Aswad maka ibu-ibu yang belum sadar mengin kondur bojone digoleki cukup katakan satu hal kepada suamimu pak enti batukmu bapak-bapak mengke kondur kopi air dibuka melebu kamar karo nyanyi Hajar Aswad unungu ye SBY maka beruntunglah ibu-ibu yang punya suami batuke ombo semakin ombo batuke berarti semakin ombo Hajar Aswate enak niki ngabekti bu bu aja wani karo wong lanang ya rungokno kupingmu tak kandhani aku ngrungok aku ngandani jenengan niku karena saya cinta kau iya makanya aku ngasih tahu kamu makanya kamu jangan kemenyek ya mbak ya ingat surgane wong lanang kuwi yang dibekteni karo wong wedok nerokone wong lanang niku yen cangkeme wong wedok mancal cangkeme sing lanang iku neraka niku ayo jenengan ngerti ora tak takon setan niku percaya kali Gusti Allah napa mboten percaya napa mboten percaya bro percaya setan kuwi percaya ning ora taat Wa idkulna lil malaikati sujudu li Adam fasajadu illa iblis. Rataat. Sakjane percaya. Kok jenengan percaya kuwi bojomu, kok awakmu ora taat karo bojomu, berarti kowe kaya iblis. Kuwi jilbabe ungu iki rungokno. Ngono kuwi taat, Bu. Wong wedok sing apik kuwi wong lanang rung jaluk sing wedok wis nawani. Isuk bojone rung jaluk sarapan sarapi, isuk sing lanang rung tangi didusi, ngono kuwi. Ngono kuwi. Isuk sing lanang rung jaluk wedang, wedangi. Urung jaluk jarang, jarangi. Isu rung jaluk susu. Gawe iki susu. Kan penak lak suami istri niku romantis. Ngono kuwi lho, nyeluk bojone sing mesti romantis, bebek apa kepiyane ya ora apa-apa. Lak SBY nyeluk bojone apa? Jeng alah alah alah. Sok gaya. Lah wong sing lanang jenenge Ngadina, sing wedok celukane jeng yo Jengatno. Ulah sing ngono iki. Gua ya kok SBY. Ya Allah. Ila monggo niki saling memaafkan. Lah kula terangke anak kali ibu, wong tua, manusia satu sampai manusia yang lainnya niki nganti maghrib pun rampung niki. Kamengko kula wis kesel banget ajeng pengajian teng Delingo. Wis ngono ae pengajiane. Sesuk-esuk jenengan mang mirsani Pangkur Jenggleng sesuk sore jam 6. Kula benjang sore ajeng jenggleng kalih Budhe Yati Pesek. Bagus asline no bagus teng TV. Elek kabeh. Nggih Bapak Ibu monggo ndonga sarengan kula wis kesel. Tenggorokan niku. Kowe iki ngopo lagi-lagi ora urunane cerewet. Ah. Nggih mugi-mugi sana sukses agar kepanggih malih nyambung silaturahmi. Kula umumke Bapak Ibu sing kagungan putra pengen dipondokke ra duwe ragat, mang pondokke nggen kula gratis. Mungkin kula ajari ceramah, kula ajari pidato, kula ajari ngaji kitab, kula sing pengen ngapalke Quran, kula ajari ngapalke Quran, sing iso kolam kula gaweke kolam, sing iso nyopet kula ajari nyopet. Nyopet Gusti Allah. Kan ngono, ben Gusti Allah tresno kali awake dhewe estu gratis. Dipakani mboten Gus nyante mawon. Tangga kula duwe kirik mawon kula pakani. Lanang wedok monggo sing ajeng dipondokke dipondokke mawon gratis, ora usah mikir ragat. Mang dongake kula mawon kula sehat, muga-muga iso nyukupi santri sakabehane. Alhamdulillah mujahadah malam Minggu Paing niku nyuwun sewu, mujahadah dikru hofilin Gus Mik niku tinggalane Gus Mik wong 10.000 mangan kabeh, ora ana kotak infak. Alhamdulillah kula yo ora duwe utang. Gila, Mas SBY mang data wong mriki, sing ajeng mondok mang pondok nggen kula gratis. Kira ngono kuwi. Sopo roh kuwi bareng mondokke wong, HP-mu dadi iPhone kaya aku. Malu mah. Malah ngejak ijolan mbahmu. Orang ngajar SBY ijolan go ngono. Ya, enggak level lah ya. Nggih Pak, nggih Ibu Bapak, monggo. Sakniki wis wong tua isin lah anake ra iso ngaji agama. Ingat, man aslaha akhiratahu aslahallahu dunyahu. Barang siapa membaikkan akhiratnya, maka Allah akan membaikkan dunianya. Mang yakin. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan atasnya oleh Allah, maka dia dipahamkan ilmu agama. Kula ngomong anak kula, kowe ora oleh sekolah saurunge khatam Quran. Anak kula 5 tahun khatam Quran. Baru mlebu TK. Ngono kuwi carane. Saniki wong tuwa ngajari anake ABD ABCD ning lali ngabare ngajari abatasa niku neraka niku. Mila sing duwe anak ora duwe ragat utawa duwe ragat karepmu ora karepmu dipondokke nggen kula gratis. Tolong SBY jamaah-jamaah niki. Jenengan kula anggap sedulur kabeh kecuali SBY. Nggih ngaten nggih Ibu nggih. Anake pondoke mawon rapa? Oh anak kula kuliah Gus, mang kuliah teng mriko, mondoke nggen kula. Ora apa-apa kepenak ngaten niku. Nggih Mas SBY nggih. Ngono kuwi nduk, lak golek bojo ki minimal banser. Kowe wuh ngadeg 2 jam ora betah ya deloken nggih. arepe nguyuhe dimpet ngeten. Ya le yang ngempet iki padak ge padak sekali nguyuh ora cemok. Ya. Iyalah susuwe kok kaya panggur jenggiling. Ala hadin ya ala kulli niyatin sholihah. Mugi-mugi Gusti Allah paring kekiatan NU mriki ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka rizqan katsiran halalan thayyiban wa asian mubarakan wa auladan salihan wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma رزقنا بزيادة العلم والرزق والعبادة. اللهم رزقنا زيارة المكة والمدينة. اللهم رزقنا ذرية طيبة. اللهم رزقنا أهلاً سكينة مودة ورحمة. اللهم رزقنا بألف ألف قوة. اللهم رزقنا بألف ألف بركة. اللهم رزقنا بألف ألف كرامة. اللهم رزقنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kirang langkung punyun pangapunten walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Megaden pengaosan dalam rangka halal bihalal inggang nembe kaasto saging Sayyidina Al Mugarom nanibon Bobo Kiai Haji Gus Miftahul Huda Maulana inggang saging Ngayogyakarta. Wonten mriki saging tiyang kawula anggenipun ndherekaken lumambaing hadi coro pengaosan halal bihalal igang pun ada di saging sedaya masyarakat ing marongan wiwit awal ngantos tumugahir sampun tentu kathah kalebatanipun dalah kilafan saging segi menika mawon pramil mengkaten saging kula pribadi tansah nyuwun lumundring sih samudra pangarsami ingkang tanpa bebindan yawasana kaulahiri nasru minallah wafatun gharib laisal marju ila afan bi'afin wa halalun bihalalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bek. Ngaturi pengumuman dumateng sedaya sepuh bini sepuh. Kasuwun istirahat wonten dalemipun Bapak Kiai Muhyiddin. Katur pengumuman dumateng sedaya sepuh para bini sepuh. Katuran istirahat wonten dalemipun Bapak Kiai Muhyiddin. Matur. Oh, John.